حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kita lanjutkan ta'lim kita dari Al-Munakhalatun Nuniyah, dan kita telah sampai kepada Babul Iddah. Dan telah kita jelaskan macam-macam dari keadaan para wanita dan iddah-iddah mereka. Seperti iddah seorang wanita yang dinikahi lalu kemudian diceraikan dalam keadaan belum sempat terjadi persetubuhan. Iddahnya berapa lama ya akhi saleh? Berapa lama iddahnya? Aghliqul kutub. Ditalak dalam keadaan belum terjadi duhul. Berapa lama iddahnya? Abdullah, berapa lama iddahnya? Tidak ada iddahnya, karena tidak terjadi persetubuhan. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunha. Kalau seorang wanita dicerai dan wanita tersebut adalah wanita yang dalam keadaan yakni masih merasakan haid, masih mengalami zaman-zaman haid, maka iddahnya berapa lama? Abu Nuaim, 3 quru. Dan yang sahih bahwa yang dimaksud dengan al-quru adalah hiyad. Iddahnya seorang wanita yang dicerai dan dia belum mengalami masa haid, ataukah tidak lagi mengalami masa haid karena sudah tua, maka iddahnya berapa lama ya akhi? Hendak belakang samping Mahmud. Al-mutazawijun penting ini. Indak. Ambon. 3 bulan ya. Iddahnya. Siapa yang suruh buka kitab Ya Fudail? Iddahnya seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Indak ya Hamzah. Berapa? 40 hari. 4 bulan 10 hari. 40 hari khuruj ya. 4 bulan 10 hari. Tayyib. Khair insyaAllah. Kita lanjutkan kembali. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما التي تطلق قبل أن يدخل بها زوجها. Adapun wanita yang ditolak sebelum suaminya mendatanginya, sebelum suaminya menyetubuhinya. Fala iddata laha, maka tidak ada iddah bagi dia. Sebab hikmah dari iddah itu ya ikhwan, untuk membebaskan kandungan seorang wanita. Yang dikhawatirkan jangan sampai suaminya yang dahulu meninggalkan bibit di dalam kandungan wanita tersebut. Ya, batasnya itu thalathat quru atau thalathat ashhur dan yang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi ikhtilat dalam nasab. Dalam nasab keturunan tidak terjadi pencampur bauran. Apakah ini miliknya si fulan yang telah meninggal atau bukan? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan atas mereka iddah. Nah, kalau seorang suami tidak mendatangi istrinya kemudian dicerai, belum sempat terjadi persetubuhan, tidak ada iddah. Sebab iddah tersebut disyariatkan dalam rangka untuk tidak terjadinya ikhtilaf dalam nasab. Faqad qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi para wanita mukminat kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka. Yang dimaksud dengan tamassuhunna aitu jami'uhunna, sebelum kalian menyetubuhi mereka. Famalakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki iddah untuk menunggu. Maka tatkala dia dicerai, maka tidak ada masa iddah, boleh bagi yang lain untuk menikahinya. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, maka tatkala kalian menceraikan mereka, maka berikanlah kepada mereka mut'ah, pemberian penghargaan yang menjadikan mereka senang dengannya. Dan itu tergantung kemampuan, nanti akan disebutkan ya tentang ayat tentang mut'ah tersebut dalam bab yang berikutnya. Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Wa ala hadza ijma'ul ummah, dan sepakat para ulama bahwa wanita yang belum disetubuhi oleh suaminya tidak ada iddah atas mereka. Wa amma anna allati tutallaqu ba'da ma yadkhulu biha az-zawju laha thalatha haydhat, adapun seorang wanita yang ditalak setelah suaminya menyetubuhi dia dan dia masih dalam mengalami masa haid, maka iddahnya adalah wanita tersebut harus menunggu selama 3 kali haid. Thalathatu quru, al-qara'u berdasarkan pendapat yang rajih adalah al-haid. Berarti 3 kali dia mengalami masa haid. Nah, faqaulullahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal-mutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quru, wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu mengalami masa iddah mereka selama 3 quru. Wakhtalafa ahlul ilm fi ma'nal qar ikhtilafan tawil adh-dhuyul, dan telah berselisih para ulama tentang makna al-qar'u itu apa. Mereka berselisih perselisihan yang sangat panjang sekali ekornya, tawil adh-dhuyul, yakni terlalu panjang perselisihan ini, dibahas oleh sebagian para ulama dengan rinci dalam kitab-kitab mereka. Nah, dan ikhtilaf ya, yang terbagi menjadi sekian pendapat para ulama. Wal haqqu anna al-qur'a huwa al-haid, dan yang sahih bahwa yang dimaksud dengan al-qur adalah haid. Li adillatin muta'addidah, berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwaha al-hadithu sahihu fi sunan Ibn Majah, dan yang paling kuat dalam hal ini adalah hadith yang sahih yang terdapat dalam sunan Ibn Majah. An Aisyah, dari Aisyah, beliau mengatakan, umirat bariratu an ta'tadda bi thalathi hiyab, telah diperintahkan Barirah, Barirah maula Aisyah. Barirah ini dahulunya budak, lalu kemudian diadakan kesepakatan perjanjian dia sebagai budak mukatibah dari tuannya. Apabila dia mampu membayar sekian, maka dia pun bebas. Maka ditanggung oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Barirah pun bebas dari perbudakan. Nah, sementara dia menjadi seorang yang merdeka, suaminya masih dalam statusnya sebagai budak. Maka dicerailah. Terjadilah perpisahan. Maka tatkala dia berpisah dari suaminya, Barirah pun diperintahkan untuk menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid. Wa hadza tafsirun lil qur'i yarfa'ul khilaf al hasila bi hadza al hadits as sahih. Maka penjelasan tentang al-qur' ini mengangkat perselisihan yang terjadi berdasarkan hadis yang sahih. Wa huwa madhhabu Ahmad wa Abi Hanifah wa a'immatil hadits wa jama'atin min as-sahabati qablahum radhiyallahu anhum. Dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan para imamul hadis dan segolongan dari kalangan para sahabat sebelum mereka radhiyallahu anhu. Yang kesimpulannya bahwa wanita yang masih mengalami masa haid, masa iddahnya dilihat dari 3 kalinya dia mengalami masa haid. Wa amma anna dzatal hamli ajaluha wad'u hamliha. Adapun wanita yang dalam keadaan hamil. Wa amma anna dzatal hamli ajalaha wad'u hamliha. Waktunya, masa iddahnya seorang wanita yang hamil adalah dengan melahirkan kandungannya. Faliqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang dalam keadaan mengandung, maka ajal mereka hingga mereka melahirkan kandungannya. Wa ala dzalika ijma'u ahli al-ilmi aidan, dan atas hal ini sepakat para ulama. Nah, dan termasuk pula dalam hal ini adalah seorang wanita yang dalam keadaan hamil disebabkan karena perzinaan, sehingga dia pun hamil di luar pernikahan yang sah. Maka untuk menghindari terjadinya ikhtilatun nasab, maka mereka pun tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali setelah dia melahirkan. Dan banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat tidak sahnya pernikahan seorang wanita yang berzina, yang dalam keadaan hamil disebabkan karena perzinaan, sampai dia melahirkan kandungannya. Nah, ثم ذكرت التي لا تحيض ليأس أو لصغر. Kemudian aku menyebutkan keadaan seorang wanita yang tidak lagi mengalami masa haid. Liyasin, karena sudah yas, sudah capek, sudah tua. Ya. Sudah mengalami menopause. Atau karena masih kecil, belum balik. Faqauluhu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Wanita-wanita yang mereka sudah tidak lagi mengalami masa haid dari istri-istri kalian, jika kalian ragu tentang hitungan iddah mereka, maka ketahuilah iddah mereka itu 3 bulan. Demikian pula hukumnya wanita yang belum mengalami masa haid. Fa'iddatul ya'isi minal mahidhi wa'iddatul saghirati 3 ashhurin. Maka iddahnya wanita yang sudah tidak lagi mengalami masa haid dan iddahnya wanita yang masih kecil adalah 3 bulan. Wa ala hadza jumhur ahli ilmi aidan. Dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama pula. Jadi ini sebagian pembahasan tentang masalah iddah. Sebelum kita lanjutkan, kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair yang disebutkan oleh al-muallif. Qala hafizallahu ta'ala, wa yajuzu takhyirun nisa'i wa wajibun fi raj'atin ay yashhada ar-rajulani. Dan boleh memberikan pilihan kepada istri dan wajib dalam hal merujuk kembali istri yang telah dicerai, hendaklah 2 orang yang menjadi saksi atas rujuknya itu. Man tulliqat qabla dukhuli fama laha min iddatin ta'tadduha bi awani. Wanita yang ditolak sebelum disetubuhi, maka dia tidak memiliki iddah sampai batas waktu tertentu yang dia menunggu dengannya. Tidak ada iddah mereka sama sekali. أو طلقت بعد الدخول فإنها بثلاث حيضات أتت ببيان. Ataukah tatkala dia dicerai setelah terjadinya duhul, setelah disetubuhi, maka iddahnya adalah 3 kali haid yang telah datang penjelasannya. أو ذات حمل وضعه أجل لها حتى ولو لم يبق غير ثواني. Ataukah seorang wanita yang dalam keadaan hamil, lalu iddahnya adalah sampai dia melahirkan, itu adalah masa penungguan dia. Walaupun, walau lam yabqa ghairu thawani, walaupun tidak tinggal, ya, setelah dia melahirkan itu, kecuali beberapa detik. Ini begitu melahirkan, sah. Bagi orang lain untuk menikahinya. Man lam tahid wa dawatu ya'sin qadruha bi thalathatin min ashhuril azmani. Wanita yang tidak lagi atau wanita yang belum mengalami masa haid, demikian pula yang telah mengalami menopause, maka kadarnya adalah 3 bulan dari zaman. Ini yang terdapat dalam bait syair ini dan telah kita jelaskan makna-maknanya. Thumma qala al-muallif hafizahu Allah babul iddati wan nafaqah. Bab al-iddah. Masih menjelaskan tentang sebagian masalah iddah, demikian pula masalah nafkah. Siapakah wanita yang telah dicerai yang tetap akan diberikan nafkah, siapa pula yang tidak? Lalu apa yang dimaksud dengan kata mut'ah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim? Famatti'uhunna. Maka di sini beliau menjelaskan. Qala hafizahullah ta'ala asy-syarhu penjelasan hukmul ima'i fil iddati mithlu hukmil hurrah. Hukumnya wanita-wanita budak dalam hal iddah sama hukumnya dengan wanita merdeka. Sama. Persis seperti apa yang telah kita jelaskan dahulu. Wanita tersebut mencakup wanita budak dan mencakup wanita merdeka. Kalau dia belum disetubuhi maka tidak ada iddah. Kalau dia sudah disetubuhi maka tergantung kondisinya. Apakah dia masih mengalami masa haid atau tidak. Sama. Dan tidak ada perbedaan. Wala farqa. Tidak ada perbedaan. Idh la dalila ala istithna'iha minan nassil 'ammil waridi fil hurrati wa ghairiha. Karena tidak ada dalil adanya pengecualian terhadap wanita budak dari nas yang umum yang menjelaskan tentang wanita yang merdeka dan selain yang merdeka. Demikian pula wanita yang statusnya masih dalam keadaan sebagai seorang budak. Wa ila hadza dhahaba Muhammad ibn Sirin wa adh-dhahiriyun wa huwa al-haq. Dan ini adalah pendapatnya Muhammad bin Sirin dan ahlu dhahir, dan ini adalah pendapat yang hak. Wa amma man mata anha zawjuha, adapun iddahnya seorang yang ditinggal oleh suaminya. Naam, suaminya meninggal. Fa innaha ta'taddu arba'ata ashhurin wa ashra. Maka seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya tersebut masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang mereka itu wafat dari kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, maka masa penubuhan mereka selama 4 bulan 10 hari. Wa hadza mujma'un alaih, dan ini adalah perkara yang disepakati. Dahulu telah kita sebutkan keadaan seorang wanita yang bergabung dan berkumpul padanya dua keadaan yang masing-masing memiliki masa iddah. Seperti seorang wanita yang dalam keadaan hamil dan dia ditinggal oleh suaminya. Dari satu sisi, iddahnya seorang yang ditinggal oleh suaminya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dari sisi yang lain, dia adalah seorang wanita yang hamil yang masa iddahnya selesai di saat dia melahirkan. Dan telah kita sebutkan dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Ada yang mengatakan dilihat mana yang paling lama. Maka itulah yang menjadi patokan. Namun pendapat ini pendapat yang dhaif, bahkan telah dibantah sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dalam hal ini adalah melihat hamilnya. Apabila dia telah selesai melahirkan, maka tatkala dia telah mengeluarkan kandungannya walaupun belum mencapai 4 bulan 10 hari, maka diperbolehkan bagi yang lainnya untuk menikahinya. Inilah yang beliau sebutkan. Wa amma idza kanat hamila fa inna iddataha wad'u hamliha. Adapun kalau kemudian wanita yang ditinggal oleh suaminya itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya dia adalah sampai dia melahirkan. Walau wada'at ba'da mautihi bisa'at, walaupun dia melahirkan setelah meninggalnya suaminya itu beberapa saat yang lalu. suaminya meninggal. 5 menit kemudian dia melahirkan. Selesai. Itulah masa iddahnya. Berarti telah selesai masa iddahnya. Nah. Fawada'at ba'da mautihi bi'arba'ina laylat. Nah. Afwan. Hah? Masiran di hadithi Ummi Salamah. Yaitu kita kembali merujuk kepada hadisnya Ummu Salamah qalat. Beliau berkata, "Qutila zauju Subai'ah al-Aslamiyah." Dibunuh suaminya Subai'ah al-Aslamiyah. Wa hiya hubla, sementara Subai'ah ini dalam keadaan hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi'arba'ina laylatan, maka dia pun melahirkan setelah meninggalnya suaminya 40 hari kemudian. Berarti belum mencapai 4 bulan 10 hari, baru 40 malam. Yaitu sebulan lebih 10 hari. Nah, fakhutibat, lalu kemudian ada yang melamar beliau. Fa'angkahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahinya, menikahkannya. Fad. Ya. Kita telah sebutkan dahulu ketika Abu Sanabil membantah apa yang dikatakan oleh Subai'ah bahwa dia boleh menikah. Diingkari. Namun setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyalahkan Abu Sanabil. Kadzaba Abu Sanabil. Naam. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa alaihi jamaahiru ahli al-'ilm. Dikeluarkan hadits ini oleh Bukhari dan Muslim, dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Selesai tentang pembahasan iddah dan macam-macamnya. Naam. Adapun kalau seorang wanita itu mukhtali'ah, ya, wanita yang mukhtali'ah, wanita yang al-mula'inah, yang melepaskan dirinya sendiri, mengkhuluk dirinya, ya, ataukah wanita yang terjadi saling laknat-melaknat. Nah, ini akan disebutkan pula dalam pembahasan nafkah. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal atau tidak? Kata beliau, wa amma anna an-nafaqata was-sukna wajibatun lir-raj'iyyah. Adapun seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, demikian pula tempat tinggal wajib hukumnya bagi wanita yang dicerai, tapi cerai yang statusnya masih tolak roji'i. Ya. Masih dalam masa bolehnya rujuk. Si pada tolak roji'i. Bukan tolak ba'in. Masih sekali tolak, dua kali tolak, dan belum menjatuhkan yang ketiga. Fali qawli azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum min wujrikum. Jadikan mereka tinggal, istri-istri kalian itu di mana kalian tinggal, dari keleluasaan kalian. Nah, jadi tetap mereka itu tinggal di rumah suaminya. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan firman Allah, wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang punya keleluasan untuk menginfakkan dari keleluasannya itu kepada istrinya yang telah dicerai, yang statusnya masih raji'i. Nah, maka dua ayat ini menunjukkan tetap kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah tempat tinggal kepadanya. Nah, tapi kalau dia sudah talak bait, nah ini akan disebutkan nanti. Wa kadzalikal hamil. Demikian pula wanita yang dalam keadaan hamil. Walau kanat mabtutatan, walaupun tolaknya itu tolak yang bain. Tapi kalau dia hamil maka tetap wajib bagi suaminya untuk menafkahinya. Nah, ay mutallaqatun thalasan, mabtuta yaitu yang ditolak tiga. Yang ditolak bait liqaulihi azza wa jal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Kalau kemudian mereka itu adalah wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, maka wajib atas kalian untuk memberikan nafkah kepada mereka hingga mereka mengeluarkan dan melahirkan kandungannya. Nah, selama dia dalam keadaan hamil diberikan nafkah. Wa hadza la khilafa fi, ini tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi keadaan yang pertama tolaknya tolak raji'i, maka selama dalam masa iddahnya tersebut dia tetap mendapatkan nafkah dan tinggal di tempat suaminya. Atau dia dalam keadaan hamil walaupun dia sudah ditolak dengan tolak yang bain, tetap dia mendapatkan nafkah hingga dia melahirkan anaknya. Waqtalafa ahlul ilm fi sugnal mutallaqati thalatha wa nafaqatiha idza lam takun hamilan. Dan berselisih para ulama tentang tempat tinggal, apakah diberikan pada wanita yang sudah ditolak tiga. Demikian pula nafkah, apakah diberikan pada mereka nafkah padahal mereka sudah ditolak tiga. Idzalam takun hamilan, apabila dia ya dalam keadaan tidak hamil. Wassahihul adam, terjadi khilaf namun yang sahih tidak ada nafkah atas mereka dan tidak ada tempat tinggal atas mereka. Lima sahha fi sahih Muslim min hadis Fatimah binti Qais, berdasarkan yang sahih dari hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Fatimah ini dicerai dan ditolak dengan tolak tiga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la nafaqata lahu wa la sugna, tidak ada nafkah atasnya dan tidak ada tempat tinggal. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Wa qad kanat mutallaqatan thalatha, dan Fatimah bintu Qais ini waktu itu ditalak tiga. Dan Rasulullah SAW secara sharih menyatakan tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal baginya. Wa ila hadza dhahaba al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, ila annahu la nafaqata laha wa la sakhna. Tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, wa huwa al-haqqu adh-dhahir. Dan ini adalah pendapat yang sahih dan jelas. Nah, sekarang tentang masalah memberikan mut'ah, penghargaan kepada wanita yang telah dicerai itu. Maka bagi suaminya memberikan kepada dia mut'ah, sesuatu yang ya bekas istrinya tersebut bersenang-senang dengannya, memanfaatkannya. Kata beliau, wa amma wujubul mut'ati li kulli mutallaqah, adapun wajib untuk memberikan penghargaan, memberikan mut'ah kepada setiap wanita yang dicerai, yang ditolak. Nah, apakah itu tolak satu, dua, atau tiga? Fa li qaulillahi azza wajal, berdasarkan keumuman dari firman Allah Azza wa Jalla, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin, dan bagi wanita-wanita yang ditolak berhak untuk mendapatkan mata' yang dengan cara yang ma'ruf, dan ini hak atas orang-orang yang berbuat kebaikan, kewajiban atas mereka untuk memberikan mut'ah. Wa qawlihi aidan, dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan berikanlah kepada istri-istri kalian mut'ah ketika kalian menceraikan mereka terhadap orang yang punya keleluasaan yang memberikan sekadar sebagaimana dia seorang yang punya keleluasaan. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan atas orang yang diberikan kesempitan yakni miskin juga memberikan sekadarnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan batasan tertentu dalam hal pemberian mut'ah. Jadi tidak ada batasan tertentu. Nah, sebab ada sebagian dari para ulama mengatakan minimal yang harus diberikan itu sekitar 30 dirham. 30 dirham itu berapa kira-kira ya, Ikhwan? Kalau hitungan 200 dirham, para ulama menghitung itu sama timbangannya dengan 595 gram. Ya. Berarti kalau 1 dirham berapa? Ya, kurang lebih berapa ya, Ikhwan? 3 gram ya. 2 sekian. Ya sudah 3 lah. Anggap 3 gram. Dirham. Dirham harganya berapa sekarang? Perak. Anggaplah 3.000 karena murah ya kan dirham. 3.000 dikalikan 61 dirham, anggaplah 3.000. 30 dirham berarti berapa? 90.000, ya 100.000 minimal. Ya, kasih persen diskon. Nah, ya 90.000 sekian. Nah, itu dinukilkan dari riwayat Abdullah bin Umar. Ada pula yang mengatakan minimal kalau dia mampu kasihkan satu budak, seekor budak, seekor. Nah, satu orang budak. Kalau tidak mampu pakaian. Nah, kalau tidak mampu maka nafkah. Namun Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada batasan tertentu. Demikian pula pendapat Al-Hasan Al-Basri. Dan ini pendapat yang sahih, paling sahih dalam hal ini. Ya, tidak ada batasan tertentu. Apa saja yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya, insyaallah ta'ala mencukupi. Yang jelas yang menjadikan suami istrinya tersebut memanfaatkannya, bisa memanfaatkannya. Jangan yang tidak ada manfaatnya, bukan mut'ah namanya. Ya. Nah. Kan cincin besi misalnya dimanfaatkan untuk apa sama dia? Nah, yang bermanfaat bagi dia. Alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu, tergantung kemampuan dia, apakah dia punya keleluasan atau dia sebagai orang miskin. Naam, sehingga tidak ada kadar tertentu. Wa ila hadza dhahaba jama'atun min at-tabi'in. Ini adalah pendapat segolongan dari para tabi'in. Ka'ibn Shihab bin Zuhri wa Sa'id bin Jubair wa Abi Kilabah wa Atha wal Hasan al-Basri wa ghairihim wa huwa al-haqq. Dan inilah pendapat yang benar li umumil ayati fi dzalik, berdasarkan keumuman ayat dalam hal itu. Fahiya fi kulli mutallaqah, maka ini mencakup setiap wanita yang dicerai. Duna takhsisin, tanpa ada pengkhususan. Au tansisin ala mutallaqatin duna ukhra, ataukah penyebutan nas wanita yang ditolak sekian talak. Raj'ika, tidak yang lainnya. Tidak ada sama sekali. Sehingga umum mencakup setiap wanita yang dicerai, apakah tolaknya raj'i ataukah ba'in. Sawa'un dakhala biha am lam yadkhul. Dan tidak ada pula perbedaan apakah dia telah bertubuh dengannya atau belum. Au ghairu dzalik, atau yang lainnya, wallahu a'lam. Nas ini menyebutkan secara mutlak wajibnya bagi sang suami untuk memberikan mut'ah sekadarnya kepada istri yang telah dia ceraikan. Maka ini ikhwan, penjelasan tentang masalah nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang dicerai. Beliau berkata dalam syairnya, hukmul harairi wal ima'i jami'iha fi iddatin fi syar'i mustawiyani. Hukumnya wanita yang merdeka dan budak semuanya dalam hal iddah di dalam syariat sama. Biwiladatin aw ashhurin hiya arba'un ma 'ashratin dhi 'iddatul mautani. Nah. Ya. Dengan melahirkan, apabila dia dalam keadaan hamil, atau 4 bulan 10 hari, ini adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Kalau tidak dalam keadaan hamil, maka 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, hingga dia melahirkan. Man tulliqat raj'iyatan wajabat laha nafaqatuha turran ma'al iskani. Barang siapa yang telah ditolak raj'i, maka wajib untuk memberikan nafkah kepada dia bersamaan dengan tempat tinggalnya. Ammal lati buttat fala illa idza hubla ghadat anfiq bila nukrani. Adapun wanita yang telah dicerai dengan tolak bain, buttat, yakni tolak bain mabtutah, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Kecuali kalau dia dalam keadaan hamil, maka berikan nafkah kepada dia hingga dia melahirkan. Wajib al-mata'u li kulli man qad tulliqat haqqan 'ala dhiddin wal ihsani. Wajib untuk memberikan mut'ah kepada setiap wanita yang telah dicerai, dan ini adalah kewajiban atas mereka yang memiliki agama dan mereka yang hendak melakukan perbuatan kebaikan. Ilahuna ikhwan, selanjutnya kita masuki bab الإحداد والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.